komentar yang pertama dari Bapak Prabu. Halo Pak Prabu. Sore. Selamat sore Pak Prabu. Seperti saya, apa? Saya sangat mendukung. Oke. Okay. Tetapi pada saat yang sama, yeah, saya juga berharap pemerintah berusaha supaya gaji rata-rata atau pendapatan rata-rata per kapita kita itu juga sama seperti di luar negeri. Mm-hmm. Jangan cuma harga BBM yang harus sama, harga ini itu yang sama. Pendapatan pun harus dibuat sama. Saya mendukung. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, yang berikutnya komentar dari Bapak Yanto. Halo Pak Yanto, selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Iya, silakan Pak Yanto. Selamat sore Bu ya. Mm-hmm. Kelihatannya harus begitu seperti itu supaya rakyat tidak terbebani. Mm-hmm. Jadi kenaikannya itu harus mengikutin harga pasar dari minyak itu sendiri. Jadi pas waktu minyaknya turun juga pemerintah harus menurunkan harganya itu. Mm-hmm. Sekian Bu, mungkin komentar dari saya Bu. Terima kasih. Oke, di ujung telepon sudah kembali tersambung ada Bapak Himawan. Halo, Pak Himawan. Selamat sore, Pak Himawan. Selamat sore, Pak Seta. Iya, seperti apa Anda melihat kondisi ini, Pak? Kalau saya pikir sih, udah sangat berdesak ya kondisi ekonomi kita. Sementara, kalau kita lihat tuh 90% sumber-sumber minyak itu dikuasai asing. Udah saatnya kita ambil alih. Ya. Mm-hmm. Kayaknya Presiden Morales bisa dijadikan contoh. Mm-hmm. Mereka bisa dapat penghasilan 5 miliar US dollar per tahun akibat dari ambil alih itu. Dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, karena hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara kan. Mm-hmm. Jadi pemerintah kita tuh memakai Washington Consensus. Mm-hmm. Di pemerintah dan pasar harus dipisah. Mm-hmm. Hanya orang yang punya duit aja yang berhak apa mau. Biasanya diambil alih bagi hasil dibalik, yang tadinya 90-10 atau 80-20 dibalik semuanya. Mm-hmm. Jadi kita yang 80-20. Dan itu paling adil. Dan kontraktor-kontraktor asing itu, perusahaan minyak kayak BHP Shell itu harusnya menghargai prinsip-prinsip keadilan. Bukan cuma kita harus menghargai kontrak mereka, tapi kita juga harus menghargai prinsip-prinsip keadilan. Karena itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Okay. Masa kita cuma dikasih 10% kan ngaco. Udah itu aja maksimal, Mbak. Terima kasih kembali, Pak Himawan. Yang berikutnya, di ujung telepon sudah tersambung dengan Bapak Ilham. Halo, Pak Ilham. Halo. Pak Ilham, silakan. Ya, Bu. Jadi kalau pemerintah sudah bicara seperti itu, mm-hmm, itu memang berarti pemerintah itu nggak ada niatan untuk membuat rakyat ini menjadi lebih baik hidupnya, gitu ya. Mm-hmm. Karena semuanya adalah dibebankan kepada rakyat. Jadi ingin aja seperti, apa namanya, giliran pas nggak enaknya gitu, ini rakyat yang dibebankan. Mm-hmm. Padahal persoalannya kan bukan itu. Pemerintah ini maunya seperti apa sih? Kan harusnya dipilih rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Mm-hmm. Sebenarnya kan yang sebenarnya itu sebenarnya hasil-hasil bumi, alam dan lain sebagainya kan untuk kemakmuran rakyat. Kenyataannya sebenarnya yang sekarang terjadi kan minyak itu kan dibawa ke luar negeri yang lebih banyak gitu ya. Kita hanya dapat sisanya. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat gas itu kan luar biasa di Indonesia ini. Tapi kan semuanya belum ada yang digali. Jadi pemerintah itu mau gampangnya saja gitu. Kalau kayak gitu mendingan pemerintah ini kita tenderkan aja ke luar negeri. Siapa yang bisa mengelola Indonesia, yang bisa memakmurkan rakyat Indonesia, itu aja yang jadi pemerintah. Jangan kita pilih seperti ini. Ini seolah-olah segampang-gampangnya aja. Pokoknya giliran susah, ayo kita taruh ke rakyat. Giliran yang enak-enak, mereka yang merasa takdir. Terima kasih kembali.